Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kita telah selesai dari Mansubatul Asma yang ke-11, yaitu Ismula, Isimla. Yang dimaksud dengan la di sini, la apa? Aba Ghassan. La nafiyah lil jinsi. Apa fungsinya la an-nafiyah lil jinsi, Aba Ali? Nah, beramal seperti amalannya inna. Karena termasuk saudara inna. Dan barakallahu fikum. Beramal seperti inna yaitu menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Penggunaan daripada la'an nafiyah lil jinsi untuk menafikan jenis. Untuk menafikan jenis. Nah. Misalkan tidak ada seorang laki-laki pun di rumah ini. Maka menggunakan la anafiyah lil jinsi. La rajula fiddari. Rajula di sini isim. Isim la. Mansub. Mabni. Barakallahu fikum. La kadhiba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta yang terpuji. Nah, semuanya tercela. Inilah nafiyah lil jinsi. Kadhiba isimla mabni ala al-fathi gana mufrad mamduhun khobaruhu. Nama khobaruha. Marfu. Kita telah menyebutkan beberapa hukum isimla. Ada berapa ketika itu? 4 hukum. Yang pertama, apabila isimnya nakirah, maka kalau isim la'nya nakirah, hukumnya apa? Mabni di atas tanda nasobnya tanpa tanwin. Nah, mabni ala mayun sobubihi biduni tanwin. Bukan nasob, bukan mansub, tetapi mabni di atas tanda nasobnya tanpa bertanwin. Kalau si mufrad tanda nasabnya apa? Fathah, berarti mabni ala fathih. Kalau musanna tanda nasabnya apa? Iya, berarti mabni ala liya. Jama' mudzakkar salim tanda nasabnya apa? Iya, maka tanda mabninya di atas ya. Nah. Jama' muannats salim apa tanda nasabnya? Kasrah, maka nanti mabninya di atas kasrah. Nah, tidak ada dua orang yang ikhlas pun yang tertuduh. Apa kita katakan? La mukhlisaini yuttahamani. Iya. Mana isim la? Mukhlisaini. Apa hukumnya? Mabni. Di atas apa mabninya? Di atas ya. Kenapa dengan ya? Karena musanna. Mana khobarnya? Yuttahamani. Khobarnya berupa apa di sini? Nah, khobar berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kalau khobar berupa jumlah fi'liyah, ada tanda rofanya atau tidak? Tidak ada. Apa kita katakan? Fi mahalli raf'in. Berarti yuttahamani fi'lun mudhari marfu. Iya. Apa tanda rofanya? Subutun nun, tetapnya nun. Liannahu min asma'il khamsah. Karena termasuk asma'ul khamsah. Mana fa'ilnya? Dhamir berupa apa? Dhamir baris. Apa bentuknya? Apa bentuknya? Aliful itsnain. Jadi fa'ilnya yuttahamani alif itsnain. Ini fa'ilnya. Nah, kalau dalam jumlah fi'liyah, yuttahamani yang bersambung dengan nun seperti ini, tanda rafanya nun, alifnya sebagai aliful itsnain sebagai fa'il. Lain alif yang di dalam musanna. Kalau alif yang pada musanna sebagai tanda rafa. Ar-rajulani, alifnya sebagai tanda rafa. Kalau dalam fi'il mudhari, yadhabani, yuttahamani, yajlisani, alifnya sebagai alif, aliful itsnain yang menjadi fa'il. Berarti yuttahamani jumlah fi'liyah, yaitu fi'il mudhari dan fa'ilnya aliful itsnain, fi mahalli raf'in sebagai khobar, khobar la, annafiyah li jinsi. Yang kedua, apa hukum isim la yang kedua? Apabila isimnya nakirah dan la-nya berulang, disebutkan lebih dari satu kali, maka boleh dimabnikan isim la tersebut dan boleh dibaca rafa. Menjadi apa? Contohnya, la haula wala quwwata illa billahi. Atau la haula wala quwwatun illa billah. Nah. Yang ketiga, apabila isim la-nya apa? Ma'rifat, maka wajib isim la tersebut dibaca marfu dan wajib pula diulang la-nya. Contoh, lazauju fil baiti walazaujah. Lazauju wala fil baiti walazaujah. Wajib dirafakan. Karena hukum asal isim la tersebut nakirah. Kalau ma'rifat, maka nanti bukan menjadi isim la lagi. Nah, maka menjadi mubtada barakallahu fikum. Yang terakhir, yang keempat, apabila isimnya dipisah dari la nafiah jinsinya. Ada pemisah antara nam la nafiah jinsi dengan isimnya, maka wajib isimnya dibaca rafa dan wajib pula diulang la-nya. La fil baiti rajulun walam ra'atun. Coba lihat tamrin latihannya. Tinggal satu lagi sekarang, mansubatul asma dan munada. Nah, at-tamrinu latihan sahih ma tarahu khata'an. Benarkan apa yang Anda lihat keliru. Nomor pertama, la fil baiti mudarrisan wala tilmizan. Yang benar bagaimana? La fil baiti mudarrisan atau mudarrisun, hukum yang keberapa? Yang keempat, yani. Yang benar apa? La fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Hukum yang keempat. Kenapa? Karena ada pemisah antara la dan isimnya. Nah, ada pemisah antara la dan isimnya. Seharusnya dibaca marfu dan wajib diulang la-nya. Iya. La fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Yang kedua, lal imamu fil masjidi wala ma'muma. Yang benar apa? Lal imamu fil masjidi walal ma'mumu. Al ma'mum harus dikasih lif lam. Al ma'mumu dan dimarfukan. Nah, kenapa? Karena isim la-nya ma'rifat. Nah, maka kalau isim la-nya ma'rifat wajib dibarfukan dan wajib diulang la-nya. Hukum nomor berapa? Pertiga. Lal imam fil masjid wal ma'mum. Berarti masjidnya kok kosong. Enggak ada jamaah. Nomor tiga. Lal mudarrisa fil baiti. Yang benar apa? Yang benar apa? Lal. Yang benar apa? La mudarrisa atau lal mudarrisu? Nah. Yang benar apa? La mudarrisa fil bait, dibuang alif lamnya. Atau yang benar bagaimana? Lal mudarrisu fil baiti walal mudarrisatu. Ya. Karena di ma'rifat. Jadi yang benar alif lamnya dibuang, la mudarrisa fil baiti. Hukum nomor berapa? Pertama, la mudarrisa fil baiti, dibuang alif lamnya. Kenapa? Wajib isim la-nya nakirah. Nomor keempat, la malun wala ilmun lahu. La mal wala ilm. Nah ini. Enggak ada hartanya, enggak ada ilmunya. Miskin. Nah. La mal wala ilm. Benar apa salah ini, la malun wala ilmun lahu? Benar. Nah, hukum nomor berapa ini? Dua. Nomor pertama dua ya. Boleh yang lain, bacaan yang lain? La mala wa la ilma lahu. La mala wa la ilm. Ya, la mala wa la ilma lahu. Seperti apa? La haula wa la quwata illa billah. Orang Arab biasanya di tadi harokatnya la mal wa la ilm gitu. La mal wa la ilm. Kalau di harokati la mala wa la ilma lahu atau la malun wa la ilmun lahu. Nomor terakhir, la talibu ilmin madmumu. Yang benar apa? La taliba ilmin madzmumun. Kenapa? Hukum nomor berapa ini? Hukum apa ini? Hah? Hukum isim la yang mu'rab, yang termasuk ada yang mudhaf. Jadi kalau isim la nya mudhaf wajib diman mansub la taliba ilmin. Ini munada isim la mudhaf, wajib dibaca mansub la taliba ilmin. Enggak boleh la talibu. La-nya la nafi jinsi. Karena la talibu di sini apa? Nakirah menjadi isim la-nya. Mansub la taliba ilmin madzmumun. Kita lanjut barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada yang ke-12 dari mansubatul asma adalah al-munada. Al-munada. Apa yang dimaksud al-munada? Al-munada ismun yudhkaru ba'da harfi nida'in. Munada adalah isim yang disebutkan setelah huruf nida, huruf panggilan. Nida, huruf panggilan. Munada adalah sebuah isim yang disebutkan setelah huruf panggilan, huruf nida. Bahasa kitanya munada adalah yang dipanggil. Kita kan sering memanggil. Wahai anakku. Naam. Ya bunai. Ya bni. Ya waladi. Ya binti. Itu namanya apa? Kalimat yang terletak setelah huruf panggilan namanya munada. Ya Aba Fulan. Nah. Ya Umma Alan. Nah, begitu. Ya Aba Fulan. Ya Muhammad. Nah, itu panggilan. Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Nah. Barakallahu fikum. Maka kata yang terletak setelah huruf panggilan namanya apa? Munada. Dan munada nanti ada beberapa hukum. Ada yang termasuk babul mansubat, ada yang termasuk babul marfu'ah. Sekarang kita lihat. Jadi munada adalah sebuah isim yang disebutkan setelah huruf nida. Mislu contoh ya Abdallah. Ya Abdallah. Wahai Abdullah. Di sini mansub ya Abda. Ya Abdallah, bukan ya Abdullah. Karena dia mudhaf Abdallah. Dan dibuka pintu, tutup pintu. Nah, ya Abdallah, wahai Abdullah. Nah. Namanya Abdullah kalau dipanggil ya Abdullah, wahai Abdullah. Seperti Abdurrahman, kita panggil apa? Ya Abdurrahman. Ya Abda. Ya Abdurrahman. Nah. Ya Aba Fulan. Nah. Ya Aba. Nah. Hurairah. Ya Aba. Bukan ya Abu. Kenapa? Karena munada. Mansub. Kenapa mansub? Nanti akan sebutkan hukumnya. Contoh kedua. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Enggak ya Rasul. Nam. Barakallahu fikum. Ini dua contoh ya Abdullah ya Rasulullah, munada yang berbentuk mudhaf. Abda mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Rasul mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Kalau munadanya seperti ini, mudhaf-mudhaf ilaih, maka hukumnya wajib dibaca mansub. Enggak boleh ya Rasulullah, ya Abdullah, ya Abdurrahman. Enggak boleh. Ya Abu Hurairah, salah. Nah, kenapa? Karena munadanya munadamu mudhaf, wajib dibaca mansub. Ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Abdurrahman, ya Abu Hurairah, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Nah. Ya Umma Fulan. Kalau kita enggak belajar nahwu hanya sekedar mendengar, ya. Mendengar aja. Oh begini, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan. Enggak tahu hukumnya. Kalau belajar nahwu tahu. Kenapa kok dibaca ya abda? Ternyata munadamu mudhaf, munada mudhaf hukumnya mansub. Beda dengan manggil Muhammad. Ya Muhammad atau ya Muhammadu? Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Nah. Walaupun di dalam bahasa kita seringnya huruf nidanya dihilangkan. Muhammad, Muhammad kan begitu. Padahal itu apa? Ada huruf ya munada yang di huruf nida yang dibuang. Nah. Baik, lanjut. Wa hurufun nida, dan huruf-huruf nida hiya adalah sebagai berikut. Karena tadi berarti munada itu adalah isim yang terletak setelah huruf nida, maka kita harus mengerti ada berapa huruf nida, huruf panggilan. Yang pertama huruf nida adalah al-hamzatu, hamzah berbunyi a. A hamzah. Hamzah ini untuk memanggil yang dekat, panggilan dekat, orangnya dekat yang dipanggil. A, A Muhammad. A Muhammad, wahai Muhammad. Ya. A, A Muhammad. Ini hamzah A. Panggilan orang yang dipanggilnya dekat, qarib. Yang kedua, huruf nida ya. Ya. Nah, huruf nida ya biasa diartikan wahai ya. Wahai. Nah. Kita panggil Ali dengan menggunakan huruf nida ya. Apa kita apa bunyinya? Ya Aliyu. Ya Aliyu. Kita panggil Khalid. Ya Khalidu. Wahai Khalid. Di sini marfu, nanti akan ada hukum-hukumnya. Kenapa dibaca marfu? Apa bedanya yang Abdullah dan yang Aliyu? Huruf nida yang ketiga, ayah. Nah. Panggilan jauh. Nah. Ayah, orang yang dipanggil jauh. Ayah Muhammad. Nah. Kemudian ai. Ai. Nah. Ini digunakan biasa digunakan ai tersebut untuk munada yang ada alif lamnya. Nah. Yang digunakan untuk apa? Munada yang ada alif lamnya. Nah. Yang biasa ditambah huruf ya. Ayyuhal mudarrisu. Ayyuhal asatidu. Nah. Ya. Nah. Digunakan untuk munada yang ada alif lamnya. Ay. Dan sering juga kalau mau menggunakan munada yang ada alif lamnya dengan menggunakan ya ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu sama munada. Ya huruf nida kemudian ayyuha. Itu yang apa untuk munada yang ada alif lamnya. Ayyuhar rajulu. Ya ayyuhar rajulu. Nah, begitu. Ini ai yang ada digabung dengan ha dan digabung dengan ya untuk memanggil atau munada yang ada alif lamnya. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya kemudian pakai ayyuha. Ini yang ada alif lamnya. Munada yang ada alif lamnya pakai ya ayyuha atau ayyuhal. Nah. Kalau muannas yang dipanggilnya pakai ta. Ya ayyatuha. Ya ayyatuha an-nafsu. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah. Karena nafsu dihukumi muannas. Pakai ya ayyatuha. Alif yang ada alif lamnya kemudian muannas pakai ya ayyatuha. Ya ayyatuhal mar'atu. Ya ayyatuhan nisa'u. Pakai alif lam. Yang ada alif lamnya. Kemudian haya. Jarang digunakan. Kemudian wa. Wa ini seperti untuk mengeluh. Wa roksah. Wa roksah. Aduh sakit kepalaku. Wa roksah. Nah. Wa rijlah. Nah, duhai kedua kakiku. Sakit kedua kakiku. Wa. Nah. Ini wa. Kalau yang sering dipanggil digunakan dalam munada adalah yang pertama ya, kemudian ya ayyuha, kemudian ai tadi a. Nah. Kembali kepada pengertian munada, munada adalah sebuah isim yang disebutkan setelah salah satu dari huruf nida. Contohnya ya Abdullah, ya Rasulullah. Ada pun huruf nida, nam, ada hamzah, ada ya, ada aya, ada ayyatuha, ada nam, di sini tidak disebutkan. Ada ay, ada haya, ada wa. Nah, kemudian hukum-hukmul munada. Hukum munada. Karena munada nanti ada berbagai bentuk. Maka hukumnya masing-masing berbeda. Yang pertama. Yunsobul munada idza kana. Munada itu dibacaan mansub apabila. Yang pertama. Mudhafan. Ini. Yunsabul munada idza kana munada dibaca mansub apabila yang pertama mudhafan munada tersebut berbentuk mudhaf. Mithlu contoh ya nabi Allah yang tadi itu. Ya nabi Allah. Nabi Allah, nabi ya mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Maka ini munada mudhaf harus mansub. Sama seperti contoh di atas tadi. Ya Rasulullah. Ya Abdullah. Ya Abdurrahman. Naam. Ya Aba Ali. Naam. Ya Aba Umar. Ini semuanya apa? Munada mudhaf yang hukumnya mansub. Walaupun nanti tanda mansubnya berbeda, beda. Kalau ya Aba Hurairah mun ada apa? Mudhaf. Aba mudhaf, Hurairata mudhafun ilaih. Apa tanda nasabnya ya Aba Hurairah? Alif. Kenapa dengan alif? Nah, min asma'il khamsah. Karena termasuk isim lima. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhumalin. Ketika menjadi mansub, menjadi berubah. Aba semuanya. Abaka, akhaka, nam, ya, hamaka, faka, dhumalin. Jadi yang pakai aba-aba, ya harus aba semuanya. Aba itu munada, mudhaf namanya. Ketika kita panggil, ya Aba Hudzaifah, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan, ya Aba Fulan, enggak ya Abu. Kenapa? Karena munadanya man, karena munadanya mudhaf, yang hukumnya mansub. Barakallahu fikum. Sudah dilaksanakan panggilan munada mudhaf di seluruh Nam salafiyin memakai ya aba, itu hukumnya munada mudhaf. Yang dibaca man mansub ya aba. Tanda nasabnya apa? Alif, karena termasuk asmaul khamsah. Walaupun pakai bahasa Indonesia tetap ya aba fulan. Ya abu fulan, ya abu fulan. Benar ya aba. Ya aba fulan. Ya aba fulan. Nah. Yang kedua, yang munada dibaca mansub adalah syabihan bil mudhaf. Munada yang menyerupai mudhaf. Munada yang menyerupai mudhaf. Menyerupai dari sisi arti, bukan dari sisi lafaz. Mislu contoh, ya tali'an jabalan. Wahai pendaki gunung. Pendaki gunung maknanya seperti mudhaf ya. Nah, itulah dari sisi makna mudhafnya. Adapun sisi lafaz bukan mudhaf-mudhaf ilaih dia. Maka disebut menyerupai mudhaf, menyerupai dari sisi arti. Ya talian, talian mansub dia. Nah, jabalan sebagai maf'ul bih dia. Maf'ul bih dari isim fa'il yang beramalan seperti fi'il. Maknanya bukan mudhaf ilaih jabalan itu. Tetapi lafadnya bukan mudhaf ilaih. Nah, karena mudhaf ilaih lafad seperti ya Abdullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu mudhaf ilaih. Adapun dari si arti, nah, seperti mudhaf ilaih. Ya tali'an jabalan. Ya sa'yan lil khair. Wahai orang yang berusaha dalam kebaikan. Fil khair. Ya sa'yan fil khair. Nah. Ini munada syabihan bil mudhaf. Yang ketiga, munada yang mansub adalah nakiratan ghaira maqsudatin. Munada nakirah ghaira maqsudah. Munada nakirah ghaira maqsudah. Ini hukumnya mansub juga. Apa arti nakirah ghaira maqsudah? Panggilan yaitu panggilannya bersifat umum, tidak ditentukan kepada orang tertentu. Panggilan yang umum, tidak ditentukan untuk orang tertentu. Ini 6 munada nakirah maksudah. Memanggil dengan panggilan umum, bukan kepada orang tertentu panggilannya. Misal kita memanggil seseorang, ada murid-murid banyak. Kita panggil salah seorang di antara mereka dan panggilannya tidak tertentu. Ya Taliban, gitu. Wahai penuntut ilmu. Bukan ya Talibu. Bukan ya talibun. Ya rajulan. Nah. Sampai disilahkan oleh sebagian ahli nahu. Nakirah ghair maqsudah itu seperti panggilannya orang buta meminta tolong. Orang buta meminta tolong. Ya rajulan unsurni, ya rajulan unsurni. Wahai seseorang, tolonglah saya. Panggilannya kepada umum siapa saja. Enggak ditentukan. Ya rajulan unsurni. Seperti panggilan orang yang buta meminta tolong. Kenapa panggilannya umum? Dia enggak lihat siapapun enggak lihat. Maka dia panggil, ya rajulan unsurni. Ini memanggil bentuk panggilan umum, tidak tertentu panggilannya. Namanya munada nakirah ghair maksudah. Misalkan di sana ada beberapa pedagang. Kita ingin manggil pedagang tersebut. Tapi siapa aja yang datang? Ya ba'ian. Nah. Ya ba'ian. Wahai penjual. Ini munada apa? Nakirah ghairu maksudah. Manggil beberapa nama, ada beberapa sekelompok anak. Kita panggil salah seorang di antara mereka. Tidak ditentukan bang, siapa aja anak. Ya waladan. Nah, begitu. Nah. Jadi hukum munada yang mansub ada berapa? Tiga. Yang pertama, mudhaf. Contohnya seperti ya Nabi Allah. Yang kedua, syabihan bil mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Seperti apa contohnya? Ya talian jabalan. Yang ketiga, nakirah ghaira maksudah. Contohnya ya aliman, ya rajulan. Naam. Seperti itu. Hanya tiga munada yang mansub. Yang paling banyak yang mana? Mudhaf. Ya Abdurrahman. Ya Aba Fulan. Ya Aba Fulan. Ya. Nah. Ya Abdal Qawi. Nah. Baik, yang kedua. Yubna ala raf'i. Munada yang dimabnikan di atas tanda rafa'nya. Yang kedua, munada yang mabni di atas tanda rafa'. Munada yang mabni di atas tanda rafa'. Idza kana apabila, yang pertama, alaman mufradan. Apabila alaman mufradan. Nama orang. Satu nama orang. Alaman nama. Mufradan satu orang. Yang disebut dengan munada alam. Munada alam. Memanggil nama orang. Jemun ada alam, nama memanggil nama orang berarti dibaca apa? Mabni di atas tanda rafa'nya. Misru contoh. Ya Aliyu, bukan Ya Aliyun. Ya Aliyu. Nah. Dimabnikan di atas tanda rafa'nya tanpa tanwin. Ya Aliyu. Ya Muhammadu. Ya Zaidu. Ya Huzaifatu. Naam. Ya Marwanu. Ini munada apa? Munada alam. Apa hukumnya? Mabni di atas tanda rofaknya tanpa tanwin. Yang kedua, yang munada mabni adalah nakiratan maksudatan. Panggilan yang umum tapi sudah tertentu. panggilan umum tapi tertentu. Maksudnya tertentu, tujuannya jelas. Itu yang ditunjuk, yang dituju. Misal, ada beberapa laki-laki. Tapi kita tentukan satu itu laki-laki itu yang dipanggil. Maka, ya rajulu, ya rajulu. Nah, gitu. Nah, ya. Ya rajulu. Ini maksudnya panggilannya untuk jenis laki-laki, tapi orang yang dipanggil sudah tertentu. Ya rajulu. Seperti ada beberapa murid, kita panggil salah satunya dan jelas. Ya talibu, ya talib. Nah, jelas. Tertentu orangnya. Ketika murid-muridnya banyak, dipanggil salah satunya. Ditentukan panggilannya. Ya talibu. Ya talib. Nah, ini namanya munada apa? Nakirah maksudah. Maksud ditertentu. Tidak mesti tunjuk, tapi tertentu. Baik itunya ataupun tidak. Bisa dengan pandangan. Ya rajul. Nah, bisa dengan tunjuk. Tapi yang penting apa? Tertuju panggilannya. Iya, iya. Tadi kan, ya rajulan. Nah, yang tidak tertentu apa? Ya taliban. Ya rajulan. Siapa aja yang datang. Tapi kalau ya, ya kalau ditentukan, ditentukan. Ya talibu. Ya rajulu. Ya ba'i'u. Misalnya di sana ada beberapa pedagang. Kita panggil pedagang tertentu. Ya ba'i'u. Ya ba'i. Ya ba'i. Begitu. Nah. Tertentu. Nah. Ini apa? Nakirah maksudah. Seperti anak-anak banyak. Kita panggil salah satunya. Dan sudah tertentu. Ya waladu. Ya. Ya waladu. Yang ketiga, enam. Jadi yang mabni di atas tanda rupanya ada dua ya. Yang pertama apa? Munada alam. Yang kedua nakirah maksudah. Hanya dua yang mabni di atas tanda rupanya. Kemudian, yang ketiga, idza kana al munada fihi al atau alif walam. Apabila munada terdapat padanya al, alif lam, yang dipanggilnya ada alif lamnya, maka wajib an tasbiqahu, maka wajib engkau dahului dengan yang pertama, ayyuha, apabila munadanya ada alif lamnya. Maka wajib engkau dahului dengan yang pertama ayyuha. Ayyuha lil muzakkar. Apabila munadanya muzakkar, ada alif lamnya. Naam. Mislu contoh ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhar rasulu. Ya ayyuhal waladu. Ya ayyuhar rajulu. Ini untuk laki-laki. Dekat. Yang ada di plamnya. Ya ayyuhal abbasu. Al-abbas. Ini pertama, apabila munadanya ada alif lamnya. Yang kedua, menggunakan hadza, didahului oleh hadza. Lil muzakkar untuk muzakkar. Mislu contoh. Ya hadzar rajulu. Nah. Ya hadzar rajulu. Ya hadzal waladu. Ini kalau munadanya alif lamnya. Yang ketiga, menggunakan ayyatuha lil muannas. Apabila munadanya ada alif lamnya dan dia muannas, perempuan, maka gunakan ayyatuha. Mislu contoh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Ya ayyatuhal mar'atu salihatu. Ya ayyatuhal zaujatu salihatu. Ya ayyatuhal bintu as-salihatu. Ayyatuha untuk muannas yang ada di pelannya. Kalau kita panggil, wahai putrinya Muhammad, apa kita panggil? Hah? Ya binta Muhammadin. Nah. Wahai putri Muhammad. Nah. Ya binta Muhammad. Munada apa ini ya binta Muhammad? Munada mudhaf. Apa hukumnya? Mansub. Nah. Wahai anaknya Muhammad, apa kita kan? Ya, ya bena Muhammad. Naam. Ya walada Muhammad. Mudhaf. Yang terakhir yang dal, apabila munadanya dari pelamnya wajib didahului oleh hadhihi. Lil muannas untuk muannas. Mislu contoh ya hadhil mar'atu. Ya hadhil bintu. Naam. Ini munada yang berkaitan dengan munada yang ada alif lamnya. Tamrin latihan, coba latihan, praktekkan. Adkhil adawatin nida fi ma ya'ti. Masukkan alat-alat nida. Nah, panggilan pada kalimat berikut ini. Abu Bakrin. Coba dipanggil Abu Bakrin prakteknya. Nah, indak ya Abu Umar. Ada dua Abu Umar ya. Itu Abu Umar, Abu Umar. Ya Aba Bakrin. Asanta. Ya Aba Bakrin. Kenapa baca ya Aba? Munada apa? Munada mudhaf. Nah, apa tanda nasabnya? Apa tanda nasabnya ya Aba Bakrin? Alif. Kenapa dengan alif? Asmaul Humsah. Ibnu Umar, coba panggil Ibnu Umar, Aba Ghassan. Menjadi apa? Ya Ibna Umar. Kalau itu dihilangkan alifnya. Ya Bna. Kalau ibnu nam berada di tengah dibuang alifnya. Ya ibna Umar. Ya ibna Umar. Jangan ya ibna. Karena alifnya alif wasol. Alif wasol apabila di tengah kata tidak dibaca. Ketika dia awal kata saya dibaca. Ibnu Umar. Nam ibnu Umar. Tapi ketika dipanggil ya ibna Umar. Nam. Nam. Hamzah wasal di tengah kata tidak dibaca. Hanya di tengah, di awal kata saja. Ya bena Umar. Kenapa? Munada apa ini ya bena Umar Aba Ali? Munada mudhaf. Apa hukumnya? Mansub apa tanda nasabnya? fathah. Naam. Ibna mudhaf. Kemudian umara menjadi apa? Apa? Maful bih? Nah. Aba saudah umara. Mudhafun ilaih. Apa hukum yang mudhaf ilaih? Hah? Apa hukum yang mudhaf ilaih? Aba Umar. Majrur, mudhaf ilaih majrur selama-lamanya. Kenapa di sini Umar? Nah, ismul ladzi la yansharif. Umara ismul ladzi la yansharif ketika majrur tanda majrurnya apa? Fathah. Nah, sama seperti ya Abdallahi. Allahi mudhaf ilaih, tetapi dia bukan ismul ladzi la yansharif. Nah, adapun Ibnu Umara, nah Umarnya mudhaf ilaih, tapi dia terbentuk dari ismul ladzi la yansharif yang enggak boleh. Yang tanda nasabnya, tanda majurnya adalah fathah. Enggak boleh ya bena Umarin. Kenapa? Karena Umar ismul ladzi la yansharif, tanda majurnya fathah. Ya. Abali. Ya. Ibna mudhaf, Umara mudhafun ilaih. Tapi mudhaf ilaihnya tanda majurnya apa? Nam fathah. Kenapa? Karena ismul ladzi la yansharif. Ya Abdallahi, ya Abdarrahmani, ya Abdal Qawiyyi, ya Abdarrazzaki, kan begitu. Iya. Semuanya mudhaf ilaih. Naam. Ya Aba Aliyin, ya Aba Khalidin. Naam, ya Aba Yazidin, ya Aba Hakimin, kan begitu. Naam. Tetapi ya Aba Hudzaifata. Kenapa Hudzaifata? Enggak Aba Hudzaifati? Hah? Ya Aba Hudzaifata. Karena kalau ismul ladzi la yansharif Hudzaifah. Hudzaifah termasuk ismul ladzi la yansharif. Seperti ya Aba Hurairata. Ya Aba Zainaba. Ya Aba Aisyata. Iya. Kenapa? Tanda majrurnya bukan kasrah, tetapi fathah kalian ismul ladzi la yansharif. Nah, padahal mudhafun ilaih selama-lamanya majrur, tanda majrurnya apa? Kasrah, sekalian ismul ladzi la yansharif. Ya Abdurrahmani, ya Abdallahi, ya Rasulallahi, ya Abdurrazzaki. Nam. Ya. Ya Aba Yazidin. Ya Aba Yazida ya. Yazid ismul ladzi la yansharif. Ya Aba Zaidin. Nah. Kalau ya Aba Yazid, Yazida. Kenapa Yazid ismul ladzi la yansharif? Tanda majurnya bukan fathah, bukan kasrah tapi fathah. Seperti ya Aba Hudzaifah, ya Aba Yazid. Nah. Ya. Ya Aba Asia, Asia tak. Nah. Baik. Kemudian Salimun, Salim. Coba panggil Salim, Aba Abdurrazzaq. Salim. Ya Salimu. Wahai Salim. Ta'al. Wahai Salim. Nah. Hendak ya Aba Yazida. Nah, sekarang ya Aba Yazida. Panggil Ahu Ali, saudaranya Ali. Wahai saudaranya Ali, panggil dia. Ahu Aliin. Jadi apa Aba Yazid? Ahu Aliin. Panggil dia. Hah? Ayo. Ya Aba Yazida. Surah Ya Bayazida. Ya Aba Ramdana. Ya Akha. Ya Akha Aliyi. Kurang sedikit. Ya Akha Aliyin. Jangan diketeng. Ya Akha Aliyin. Ya. Munada apa ini Ya Aba Ramdana? Munada mudhaf. Apa hukumnya? Mansub. Apa tanda nasabnya? Ya Akha Aliyin. Alif. Kenapa dengan alif? Asmaul Khamsah. Tamam. Nah. Ya Akha Aliyin. Wahai saudara Ali. Al-alimu. Aba Yilda. Ya alimu. Nah, dari pelamin. Jangan di korting. Al-alimu. Nah. Naam ya ayyuhal alimu. Pakai apa? Pakai ya ayyuha. Kenapa? Pakai ada alif lamnya ya. Munadanya ada alif lamnya. Pakai ayyuhal. Ya ayyuhal alimu atau ya ayyuhal alimu. Al mudarrisatu Aba Hakim. Aba Hakimin. Naam. Ya ayyatuhal mudarrisatu. Nah. Ya ayyuhal mudarrisatu. Ya Aba Hudzaifata. Naimun ala sarir. Panggil. Ya naimun ala sarir. Nah. Baik, Bahrul. Ya naiman ala sarir. Munada apa ini? Hah? Nakiratun gairu maksudah. Ayo. Ya naiman ala sarir. Munada apa ini? Hah? Naam. Syabihan bil mudhaf. Ya. Syabihan bil mudhaf. Menyerupai mudhaf. Ya naiman ala sarir. Ya. Seperti ya tali'an jabalan. Ya sa'yan fil khairi. Munada mudhaf mansub ya. Mujibud da'awati. Darman. Ya mujibad da'awati. Munada apa? Munada apa? Dan Abadani, munada apa? Aba Uwais. Munada? Nah, munada menyerupai mudhaf. Ya mujibad da'awati. Wahai zat yang mengabulkan doa. Nah, Abasiyah, ya Abasiyata. Munada mudhaf. Apa hukumnya munada mudhaf? Mansub seperti ya Abdullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Abdurrahman. Mudhaf. Kalau mudhaf-mudhaf inilah ya. Aba mudhaf, mujiba mudhaf, ad-da'awati mudhafun ilaih. Muslimun. Naam, Aba Ahbab. Ya Musliman. Naam. Munada apa ya Musliman? Muslim nama orang ya. Muslim ini nama orang. Si Muslim. Hah? Apa kalau si Muslim? Ya Muslimu. Kalau Muslim nama orang berarti ya Muslimu. Kalau nama tadi sifat, wahai seorang Muslim apa? Ya Muslimu munada apa kalau ya Muslimu? Nakirah maksudah. Bisa Musliman? Munada apa? Ghairu maksudah. Jadi tergantung. Kalau si Muslim ini berarti ya Muslimu. Kalau dijadikan munada nakirah maksudah ya Muslimu. Ya Muslimu juga ya. Nah. Ya. Kalau dijadikan nakirah ghairu maksudah ya Musliman. Nah. Taruhlah di sini nama orang si Muslim. Ya Muslimu. Taib, sami'u du'a. Sami'u du'a. Sami'u du'a. Gosan, gosan. Ya sami'ad du'a'i. Munada apa? Munada mudhaf. Ya sami'ad du'a'i. Munada mudhaf. Selesai dari bab al-munada. Barakallahu fikum. Mansubat. 12 mansubat. Yang ke-13-nya tawabi, pengikut-pengikut kepada isim mansub, dan pengikut tawabi ini ada 4, ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal, nanti dan sudah kita bahas di bab majrurat. Tinggal majrurat, majrur 2 bab lagi. Majrur dengan huruf jar, majrur dengan mudhaf ilaih. Nah, ya muslim, ya muslimuna. Nah, munada marfu. Ya muslimuna yang kepada ini yang nah nakirah maksudah. Nah. Ya muslimuna. Seperti dalam khutbah. Dalam khutbah, nah ya muslimun. Tapi kalau alif lamnya apa? Kalau pakai alif lam ya ayyuhal muslimun. Kalau enggak ada alif lamnya ya muslimuna. Nah. Insyaallah berarti hari apa? Nanti malam. Nah, nanti malam murojaah dari bab mansubat. Kasih 2 hari lah yang malam. Besok malam apa bisa? Malam Ahad ya. Malam Ahad. Dan tes dulu. Mansubatul asma, isim-isim yang baca mansub. Murojaah dulu. Dan isim-isim yang dibaca mansub, apa itu maful bi, apa itu maful mutlak, contohnya apa, nah malam ahad, nah tesnya insyaallah, nah di murojaah dulu yang matang, nah pengertiannya kemudian contoh, pengertian contoh, kemudian contoh, jangan sampai masih sama, oh ini bab apa, oh bab babul ajli, oh bab babul mutlak, bab ini hal, nah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Nastafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.